Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaid An-Nahwiyah yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Wali hafizahullah taala. Kita masuk pembahasan tentang hukum mustasna menggunakan illah. Yang pertama pada mustasna atau istisna yang muttasil, nanti yang kedua pada mustasna atau istisna yang munqati. Yang sebelumnya sudah kita singgung tentang mustasna muttasil dan mustasna munqati. Hukmul mustasna bi illa fil istisna il muttasili. Hukum mustasna menggunakan illa pada istisna yang muttasil. Ya, masih ingat apa itu istisna muttasil? Yaitu istisna yang mana mustasnanya itu sejenis dengan mustasna minhunya. Itu namanya mustasna muttasil. Maka bagaimana hukum mustasna ini ketika diawali dengan illah? Atau hukum mustasna menggunakan illah pada mustasna yang muttasil. Idza kana al-mustasna bi illa muttasilan falahu thalathu ahwalin. Apabila mustasna menggunakan huruf illa, itu merupakan mustasna yang muttasil, maka dia memiliki tiga kondisi, tiga keadaan. Apa saja tiga keadaan itu? Ya, yang pertama, awalan wujubun nasbi, harus dinasob. Ini yang pertama. Kapan harus dinasob? Wadzalika idza kana al-mustasna, wadzalika idza kana al-mustasna al-muttasilu tamman mujaban. Hukumnya itu wajib dinasob hal tersebut, yaitu apabila mustasna muttasilnya itu berupa kalam, ya kalam tam mujab. Ya, jadi dalam pelajaran mustasna ini ada istilah kalam tam dan juga kalam mujab. Tam itu artinya disebutkan mustasna minhunya, mujab itu artinya kalam positif yang tidak ada nafinya, ya tidak ada nafinya atau nahi atau istifham. Nahwu contoh, hadaratullabu illa wahidan minhum. Para siswa telah hadir kecuali seorang dari mereka. Ini namanya kalam tam. Kenapa? Karena ada mustasna minhunya, yaitu at-tulabu. Dan juga mujab. Kenapa? Karena tidak didahului oleh nafi ataupun nahi ataupun istifham. Maka wahidan mustasna. Ya, wahidan di sini mustasnan. Ya, mustasnan wajibun nasbi, yang harus dinasob. Sehingga tidak boleh wahidun, apalagi wahidin. Li'annahu muttasilun, ya karena mustasna di sini adalah mustasna yang muttasil. Ya, dari sisi apa disebut muttasil? Ai wahidan minatullabi wa min jinsihim. Ya, karena yang dimaksud dengan salah satu dari mereka itu adalah salah satu dari para siswa tersebut. Wa min jinsihim, dan ini termasuk sejenis. Satu orang siswa dibandingkan dengan banyak siswa, ini adalah sejenis. Kemudian diterangkan di sini apa yang dimaksud tam. Watamun ai zukirol mustasna minhu. Disebut kalam tam pada kalimat ini karena disebutkan mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? At-tullabu, yaitu lafad at-tullab. Wa mujabun, dan kalam mujab pada kalimat tadi juga disebut sebagai kalam mujab, ay lam yusbaq binafiin aw nahiin aw istifhamin. Ya, karena tidak didahului oleh nafi, tidak didahului oleh nahi ataupun istifham. Ya kan, jadi mujab itu adalah kalam positif, kalimat positif. Ya, maka untuk yang semacam ini simpel saja, ketika kalamnya tam mujab, ya, kata kuncinya ini tam mujab gitu ya, kata kuncinya. Kalam tam mujab maka wajib nasab. Wujubun nasbi harus dinasab. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, sanian. Jawazun nasbi wal itba'i. Hukumnya bukan wajib dinasab tapi boleh dinasab. Ya, dalam nahwu itu ada istilah harus dan ada istilah boleh. Maka yang ini boleh dinasab atau boleh pula itba'. Itba' itu artinya mengikuti. Kenapa dia mengikuti? Al-itba' ay yu'rabu badala ba'dhin min kullin. Ya, karena di sini dia i'rabnya sebagai badal ba'd min kull. Yang namanya badal itu kan bagian dari tawabi. Ya, jadi itba'nya dari sisi karena dia sebagai badal. Wadzalika, hukum yang ini yaitu jawazun nasbi wal itba' idza kana tamman ghaira mujabin. Apabila kalamnya itu kalam tam, yaitu disebutkan mustasna minhunya tapi bukan mujab. Ya, ghaira mujab. Ghaira mujabin idza subiqa binafin aw nahyin aw istifhamin. Ya, yang namanya kalam ghaira mujab adalah kalam yang didahului oleh nafi atau nahi ataupun istifham. Ya, jadi ada mujab, ada ghairu mujab. Kalau mujab tidak didahului oleh nafi dan lainnya, ya. Kalau ghairu mujab berarti didahului oleh nafi. Ya, dia didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Nahwu contoh, ya, kita lihat contohnya satu per satu. Maja'a ahadun illa sa'idan. Ya, tidaklah datang seorang pun kecuali sa'id. Ini merupakan kalam tam. Kenapa? Karena ada mustasna minhunya. Tapi dia adalah kalam ghairu mujab karena didahului oleh nafi yaitu ma. Maka dalam hal ini wayajuzu birraf'i sa'idun, sehingga boleh juga dibaca dengan maja'a ahadun illa sa'idun gitu. Ya, boleh seperti itu. Maja'a ahadun illa sa'idun. Ya. Bagaimana menempatkannya? Kenapa bisa sa'idan? Kenapa bisa sa'idin? Maka diterangkan fa sa'idan mustasnan mansubun jawazan. Ya, maka sa'idan di sini dia mustasna yang dinasab, hukumnya boleh dinasab, bukan wajib. Sedangkan wa sa'idun badalun marfu'un minal mustasna minhu ahadun. Kalau dibaca sa'idun, dia badal yang dirofa dari mustasna minhunya, mengikuti mustasna minhunya yaitu lafat ahadun. Karena ahadunnya rofa maka dia ikut rofa. Ya, sehingga di sini punya dua keadaan dalam arti bisa dua bentuk gitu ya. Maja'a ahadun illa sa'idan boleh, maja'a ahadun illa sa'idun juga boleh. Tergantung niatnya, niatnya mau jadi apa gitu. Kalau jadi mustasna boleh dinasab, jadi badal boleh di harfa, seperti itu. Wa nahu, dan contoh, ma marartu bi ahadin illa hamidan. Ya. Saya tidak melewati seorang pun kecuali Hamid. Ya, kecuali terhadap Hamid. Maka wa yajuzu Hamidin ala annahu badalun majrurun minal mustasna minhu bi ahadin. Maka boleh dibaca seperti ini, ma marartu bi ahadin illa kemudian Hamidin itu. Kenapa? Karena diniati dia sebagai badal yang dijer dari mustasna minhu, yang dijer yaitu bi ahadin maka illa hamidin. Ya, jadi illa hamidan boleh, illa hamidin juga boleh. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya juga firman Allah Ta'ala, wa la yaltafit minkum ahadun illa mra'atak. Ya. Wa la yaltafit minkum ahadun illa mra'atak. Yang artinya, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali ya kecuali istrimu. Ya, ya di sini bin nasbi, dengan dibaca ya, dengan dibaca nasab illam mra'atak. Wa quri'a bi raf'i imra'atuk, ya, dan terkadang dibaca dengan rofa, yaitu illam mra'atuk. Ya, kalau illam mra'atuk berarti badal dari ahadun gitu. Wa qawluhu ta'ala ma fa'aluhu illa qalilam minhum. Ya. Ma fa'aluhu illa qalilam minhum. Dan mereka tidak melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Wa quri'a qalilan, dan ada yang baca dengan qalilan. Ya, jadi illa qalilum minhum, ada yang baca illa qalilam minhum bin nasbi, dengan dinasab. Ya, karena ini adalah poin yang kedua, yaitu bolehnya nasab dan bolehnya itba. Kapan itu? Kata kuncinya yaitu apabila kalamnya tam ghairu mujab gitu ya, tam tapi ghairu mujab. Sedangkan yang ketiga, ya kita lanjutkan, yang ketiga masih tentang mustasna menggunakan illa. Wa yu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlati. I'rabnya atau di i'rab sesuai posisi dia di dalam kalimat. Wa dzalika, dan hal tersebut yaitu hukum yang semacam ini, idza kana mufarraghan, apabila kalamnya itu kalam mufarragh. Kalam apa? Mufarragh. Kalam mufarragh itu kebalikan dari tam. Jadi kalam itu ada dua, tam dan mufarrah. Kalam itu ada dua, mujab dan ghairu mujab. Ini yang perlu difahami dalam pembahasan mustasna. Diterangkan di sini, wal mufarrahu huwa malam yudkar fihil mustasna minhu. Kalam mufarrah adalah kalam yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Berarti kebalikan dari tam ya. Kalau tam, kalam yang disebutkan mustasna minhunya. Kalau mufarrah, yang tidak disebutkan mustasna minhu. Apa contohnya? Nahwu contoh. Ja'a illa hamidun. Afan ma ja'a illa hamidun. Ya, saya ulangi. Ma ja'a illa hamidun. Tidak ada yang datang kecuali hamid. Ya, maka untuk kalam mufarrah ini sebenarnya untuk menghukuminya itu mudah. Bagaimana caranya? Caranya hilangkan ma dan hilangkan illa, itulah i'rabnya itu. Jadi seakan-akan kalimatnya gini, ja'a hamidun. Berarti hamid sebagai fa'il. Ketika kemasukan ma ja'a illa hamidun, ini juga hamid sebagai fa'il gitu. Maja'a, tidak ada yang datang illa hamidun, kecuali hamid. Ya, maka di sini tidak ada mustasna minhunya, sehingga yang setelah illa hukumnya adalah yu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlah, itu tadi. I'rabnya sesuai posisi dia di dalam kalimat. Caranya apa tadi? Hilangkan ma, hilangkan illa, itulah i'rabnya. Kenapa didatangkan ma dan illa? Ini faedahnya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Ya, untuk pembatasan, sehingga maknanya ma ja'a illa hamidun bukan sekedar hamid telah datang, tapi hanya hamid yang datang. makna asalnya tidak ada yang datang kecuali Hamid, maknanya hanya Hamid yang datang, atau yang datang hanya Hamid. Itu cara memahami kalimat yang diawali dengan tidak disusuli dengan illah. Di situ ada faidah pembatasan. Contoh, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maknanya adalah hilangkan ma dan hilangkan ilah, itu maknanya tambahkan hasr. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, maknanya sesembahan yang benar itu hanya Allah, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya, aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Itu adalah faidahnya lil hasr dengan adanya ma dan illah. Kembali ke sini, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah sesuai posisi dia di dalam kalimat, maka fahamidun fa'ilun, gitu kan. Maka hamidun di sini dia fa'il. Wa nahu dan contoh yang lain, ma sa'altu illa hamidan, gitu. Fahamidan maf'ulun bihi. Ma sa'altu illa hamidan, saya tidak bertanya kecuali kepada Hamid, maknanya saya bertanya hanya kepada Hamid. Maka ini contoh kalam mufarrah, karena tidak disebutkan mustasna minhu, maka yang setelah illa itulah i'rabnya. I'rabnya apa? Fahamidan maf'ulun bih, maka Hamidan adalah maf'ul bih. Seperti kita mengatakan sa'altu Hamidan, gitu. Ya. Kemudian wa nahwu ma kuntu illa taliban. Tidaklah diriku ini kecuali seorang siswa. Maka fa taliban khabaru kana. Taliban di sini kenapa dia dinasab? Karena dia khabarnya kana. Seakan-akan kalimatnya kuntu taliban. Tapi diawali dengan ma, menjadi ma kuntu illa taliban. Wa minhu qalu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Ya, ini juga kalam mufarrah ya, karena tidak disebutkan mustasna minhunya. Fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Ya, yang artinya, dan tidaklah dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Ya. Tidaklah dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Ya, di sini halnya gitu ya. Dia adalah makna nafi. Hal di sini makna nafi. Kalau ada hal diikuti ilam, maka halnya itu dia adat istifham, tapi maknanya nafi. Fahal yuhlaku, tidaklah dibinasakan ilal qawmul fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Yang dibinasakan itu hanyalah orang-orang yang fasik. Al qawmu, kenapa dia dirofa? Maka jawabannya apa? Karena dia naib fa'il dari yuhlaku. Wa qawluhu ta'ala, wa la taqulu alallahi illal haqqa. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya, wala taqulu 'alallahi. Kemudian illal haqqo. Maka al-haqqonya karena maf'ulun bih. Sehingga diterangkan fal qaumu naibu fa'ilin pada ayat fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Wal haqqo maf'ulun bih. Sedangkan al-haqqo adalah maf'ul bih. Ya, simple ya, ternyata hukum mustasna dengan ilah itu ada tiga. Silahkan difahami tiga kriteria ini, kemudian dijadikan sebagai prinsip ya ketika kita menempatkan lafadz setelah ilah. Ya, insya Allah kalau kita sudah paham, maka tidak ada masalah ketika kita berjumpa dengan mustasna yang diawali dengan ilah. Ayat ayolah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah.